tentang permasalahan yang kurang. Kurang dalam hal rukun. Dan kesimpulannya apabila seorang meninggalkan rukun dalam hal itu merupakan inti daripada sholat, yaitu takbiratul ihram, maka lupa ataukah dia sengaja, dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Tidak sah sholat tersebut. Dan kemudian apabila dia meninggalkan selain daripada itu, ya, selain daripada takbiratul ihram, dari apa-apa yang dilakukan di setiap rakaat, apa yang dia tinggalkan dalam keadaan sengaja, maka batal sholatnya. Tapi kalau dia meninggalkannya dalam keadaan lalai, maka dalam hal ini, apabila dia mengingatnya dalam kondisi dia telah melakukan rakaat yang kedua sampai ke tempat dia lupa tempat tersebut, yang dia melupakan di tempat tersebut dia melupakannya, maka hilang rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua menduduki tempat rakaat yang pertama. Tapi kalau kemudian misalnya dia melaksanakan rakaat yang kedua, lalu kemudian belum sampai ke tempat, dia melupakan, ya, tempat lupanya dia, maka dalam ini maka dia kembali ke tempat tersebut kapan dia mengingatnya, lalu kemudian setelah itu dia melanjutkan sholatnya dan diakhiri dengan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi, salam dulu, kemudian sujud sahwi, kemudian salam kembali. Kemudian yang kedua, naqsul wajibat. Kekurangan dalam hal kewajiban. Idza taraka al-musalli wajiban min wajibati shalah muta'ammidan. Apabila seorang yang melaksanakan salat melupakan atau meninggalkan yang wajib dari kewajiban-kewajiban salat secara muta'ammidan sengaja, batalat salatu. Maka sholatnya batal kalau sengaja. Ya, ini perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wa in kana nasiyan, dan apabila dia melupakannya, apabila dia lupa, ya, wa dzakarahu qabla an yufariqa mahallahu, dan dia mengingatnya sebelum dia meninggalkan tempatnya, minas sholati, dari sholat tersebut. Atabihi, maka dia mendatangkannya, wala syai'a alaih, dan tidak ada sesuatu atas dia. Paham? Jadi misalnya tasyahud awal, ya kan, dia lupa bahwa dia pada rakaat yang kedua yang mestinya dia duduk tasyahud awal. Hah? Dia mau berdiri, paham ini ikhwan? Dia mau berdiri. Begitu dia mau berdiri, di saat dia sudah bertelekan begini, ternyata dia mengingat bahwa dia sekarang ini pada rakaat yang kedua yang memastikan dia untuk duduk. Nah, selama dia sebelum pindah ke rukun yang berikutnya, lalu dia mengingat pada di tempat itu juga, maka dia duduk kembali dan tidak ada apa-apa bagi dia, kata beliau. Ya, entum ada. Nah, tidak ada apa-apa bagi dia. Nah, wala syai'a alaih, tidak perlu sujud sahwi. Wa in dzakarahu ba'da mufaraqati mahallihi, apabila dia mengingatnya setelah dia meninggalkan tempatnya, qabla ayyasila ila rukni, sebelum dia sampai kepada rukun, alladhi yalihi, yang berikutnya, ya, dia sudah tinggalkan tempatnya tersebut, yakni sudah berdiri, bukan tidak duduk lagi, sudah berdiri, paham ya? Tapi belum sampai ke rukun yang berikutnya, paham? Alladhi yalihi, raja'a fa'ata bihi, lalu kemudian dia kembali, ya, dan mengerjakan yang dia lupakan itu tadi, thumma yukmilu sholatahu wa yusallim, kemudian dia menyempurnakan sholatnya lalu salam, thumma yasjudu lisahwi wa yusallim, lalu kemudian sujud sahwi lalu salam. Paham? Jadi maksudnya begini, nah, misalnya seorang bangun mau ke Rokat yang kedua ya, sujud kan? Bangun. Nah. Dia lupa, dia ingat. Nah, pas ini mungkin dia ingat bahwa dia pada rokat yang kedua, paham? Nah, maka dia duduk. Kata beliau, la sya'alim. Tidak ada suatu atas dia, yang tidak perlu dia sujud sahwi. Tapi kalau misalnya dia sudah meninggalkan, dia sudah tinggalkan, paham? Tapi belum sampai, belum sempat berdiri, paham? Lalu dia ingat bisa seperti ini, maka dia kembali, nah, baru dia kerjakan ini, nanti pada akhir sholat dia sujud sahwi. Paham? Belum sampai ke rukun yang berikutnya. Paham ini, ikhwan? Paham tak? Nah. Wa in zakarahu ba'da wusulihi. Nah, lalu kalau dia mengingatnya setelah nyampenya dia ar-ruknal ladzi yali, ke rukun yang berikutnya sampai berdiri sudah. Nah, kata beliau dalam keadaan seperti ini saqat. Sudah jatuh itu, kewajibannya sudah jatuh. Jangan dia kembali lagi. Paham ini? Fala yarji'u ilaihi, maka jangan dia kembali lagi ke situ. Fayastamirru fi salatihi, maka dia tetap melanjutkan salatnya. Wa yasjudu lisahwi qabla ayyusalli, dan dia sujud sahwi sebelum dia salam. Nah, sebelum dia salam. Itu kalau sampai tertinggal, sampai ke rukun yang berikut. Mithalu dzalik, misalnya kata beliau, syakhsun, ada seseorang, rafa'a minas sujudit tani, dia mengangkat dirinya dari sujud yang kedua, firrokatit taniya, pada rokat yang kedua, liyakuma ila salisati, ingin bangkit ke rokat yang ketiga, nasiyan at tashahudal awal, tapi dia melupakan tashahud awal, tashahud yang pertama, lupa. Fadzakara qabla ayyanhab. Maka dia mengikutinya sebelum dia bangkit. Ya, masih dalam posisi duduk. Fa innahu yastaqirru jalisan, dalam keadaan seperti ini dia tetap dalam keadaan duduk. Fa yatashahhad. Lalu dia tasyahud, tsumma yukmilu salata wa la sya'ale. Lalu dia menyempurnakan salatnya dan tidak ada apa-apa bagi dia. La sya'ala. Tidak ada suatu atas dia. Faham ini? Wa in dzakara ba'da an nahadha. Kalau dia mengingatnya setelah dia mulai bangkit. Nah, setelah dia bangkit. Qabla ayyastatimma qa'iman. Tapi belum berdiri. Nah, belum sempurna berdiri. Faham? Masih seperti itu tadi. Atau dia jongkok misalnya. Masih jongkok. Belum berdiri. Faham ya? Kata beliau. Raja'a, dia kembali, fajalasa wa tasyahhad. Maka dia duduk kembali, lalu dia tasyahhud. Paham ya? Karena belum sampai ke rukun yang berikutnya. Thumma yukmilu salatahu wa yusallim. Kemudian dia menyempurnakan salatnya dan salam. Thumma yasjudu lisahwi wa yusallim. Lalu dia sujud sahwi, lalu salam. Itu kalau dia kerjakan sujud sahwi, belum sampai ke rukun yang berikutnya. Wa in dzakara ba'da an istatamma qa'iman, kalau dia mengingatnya setelah sempurna berdirinya berarti sudah masuk ke rukun yang berikutnya. Saqata anhu tasyahudu fala yarji'u ilaihi, sudah jatuh darinya tasyahud maka dia tidak perlu kembali padanya. Fayukmilu salatahu wa yasjudu lisahwi qabla ayusallim, maka dia tinggal menyempurnakan salatnya dan sujud sahwi sebelum dia salam. Dalilu dzalik, dalilnya ma rawahu al-Bukhari wa ghairu, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan selainnya dari hadis Abdullah bin Buhaina radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur bersama mereka, maka beliau pun bangkit di rakaat yang kedua, yakni setelah melaksanakan dua rakaat beliau berdiri, walam yajlis, dan beliau tidak duduk, yakni li tasyahudil awal, untuk tasyahud pertama. Faqaman nasu ma'ahu, maka para sahabat ikut bersama dia. Hatta idza qada shalah, sampai ketika hendak diselesaikan salat, yakni menunggu salam, Wantazaran nasu taslimahu, dan manusia menunggu salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabbara wa huwa jalis, maka beliau bertakbir dan beliau dalam keadaan duduk. Fasajada sajadatain qabla ayusallim, lalu beliau sujud dengan dua sujud sebelum beliau salam. Thumma sallama, kemudian setelah itu mengucapkan salam. Paham ini ikhwan? Nah, baik. Kemudian yang ketiga, asyak, ragu. Sebab yang ketiga sujud sahwi, ragu. Asyakku, yang dimaksud dengan asyak, huwa taraddudu baina amraini ayyuhuma alladhi waqa'ah, yaitu ragu antara dua perkara, yang mana dari dua perkara itu yang telah terjadi, yang mana yang telah dia lakukan. Nah, wasyakku la yultafatu ilaihi fil ibadati fi thalathi halat, dan adanya keraguan itu tidak dianggap dalam seluruh ibadah-ibadah dalam tiga keadaan, kata beliau. Dalam tiga keadaan ini syak tidak diamalkan dan tidak teranggap. Al-ula, keadaan yang pertama, ya, idza kana mujarrada wahmin, apabila keraguan itu hanya sekedar waham saja, was-was, la haqiqata lahu kal wasawis, tidak ada hakikatnya seperti orang yang was-was. Nah, ini tidak teranggap yang seperti ini. Ya, ragu terus. Dia sudah tahu bahwa dia itu tadi punya niat. Saya sholat gak? Saya berniat betul-betul gak tadi? Usolli. Ragu lagi. Usolli. Nah, kadang Al-Fatihah, imam sedang baca Al-Fatihah, dia masih terus. Usolli, usolli, usolli. Naam. Wahada waswas. Naam. Dan ini banyak dilakukan oleh as-sufiyah. Naam. Itu bukan main-main. Mereka sungguh-sungguh itu. Naam. Betul. Siapa di antara antum yang pernah sholat dekat orang sufi, tahu itu. Naam. Keadaan dia. Terus diulang-ulang seperti itu. Ataniyatu, yang kedua. Idza katura ma'a syakhsi, apabila semakin yakni sering bersama seorang itu keraguan, yakni memang dia kalau beribadah sering ragu. Bihaitsu la yafalu ibadatan illa hasala lahu fiha syakkun, di mana dia tidak mengerjakan satu ibadah kecuali pasti dia merasa ragu. Ragu terus. Ini juga penyakit. Dan ini tidak teranggap. Atsalitsatu, yang ketiga. Idza kana ba'dal faraghi minal ibadah, apabila telah selesai dari beribadah, fala yultafatu ilaih, maka tidaklah boleh dia menoleh kepada keraguan tersebut. Malam yatayaqqanil amru fayamalu bimuqtada yaqini, selama tidak meyakinkan satu perkara, maka dia beramal ya dengan sesuai keyakinan dia, apa yang yakin bagi dia. Ya. Misalu dalik, misalnya. Syakhsun shalat dhuhra, ada seorang salat duhur. Falamma faragha min salati, setelah selesai salat, syak, baru dia ragu padahal dia sudah salat. Hal shalla thalathan aw arba'an, apakah dia salat 3 atau 4? Nah. Fala yultafatu li hadha syak, maka tidak boleh kita memperhatikan, tidak boleh kita menoleh pada keraguan ini, illa ayyatayaqqan, kecuali kalau dia yakin, annahu lam yusalli illa salasan, kecuali kalau dia betul-betul yakin bahwa dia tidak sholat kecuali 3 rakaat. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini, fa innahu yukmilu sholatahu, maka dia menyempurnakan sholatnya, in qaruba zamanu thumma yusallim, apabila zaman masih dekat, lalu dia salam, thumma yasjudu lisahwi wa yusallim, ya, kemudian dia sujud sahwi dan salam, fa illam yadhkur illa ba'da zamanin tawil, apabila dia tidak mengingat kecuali setelah di waktu yang lama, a'ada sholata min jadid, maka dia mengulangi sholatnya dari baru. Ini sudah kita sebutkan pada waktu ini.